Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak, saudara-saudara yang mulia, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di siang hari ini untuk melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa. Kita sekarang ada mengaji, membaca kitab Bulughul Maram pada kitab. Jadi kitab Bulughul Maram itu ada beberapa bagiannya. Bagian yang kita baca adalah bagian yang terakhir, disebut dengan Kitabul Jami', babnya sampai dengan Babul Birri Wassilah, bab tentang berbuat baik dan menyambung silaturahim. Begitu. Ini sampai di hadis, kalau dalam bab ini hadis yang nomor 3, kalau dari seluruhan kitab hadis nomor 1472. Ini belum disambung ininya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadihi al-muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa' bi 'ulumihi wa bi asrari fid-dharin amin. Dengan sanad yang bersambung sampai dengan pengumpul kitab hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan atas ilmu beliau dan kemanfaatan buat kita semua yang mempelajarinya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari saudara Anas radhiyallahu anhu. Anas ini namanya Anas bin Malik, satu orang sahabat Nabi, termasuk orang yang hidupnya sederhana, orang susah. Dia itu ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak masa muda, sejak masa kecilnya, masa remajanya. Beliau ini adalah bahasa kita itu pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendal, bawain air untuk wudu, bawain air untuk istinja dan lain sebagainya. Ini beliau, Sayyidina Anas bin Malik, dapat sebuah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah berikan keberkahan untuknya, untuk Sayyidina Anas bin Malik. Allah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan agar Allah beri keberkahan pada rizkinya dan pada anaknya. Apa yang terjadi dengan kabelnya belum disambung ke sini nih? Ujung kabelnya belum dimasukin. Ya. Apa yang terjadi dengan doanya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik itu? Sayyidina Anas bin Malik diceritakan anaknya lebih dari 100 orang, tentu istrinya bukan satu. Begitu. Dan kebun kurmanya itu berbuah tahun dua kali. Doa Rasulullah SAW kepada sahabatnya, seorang yang sering membantu beliau dalam kesehariannya. Tidak mesti, kenapa sebabnya tidak masuk gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya wallazi nafsi biyadih, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu, hadis yang di atas Pak, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak beriman seorang hamba, kita tidak dikatakan sebagai beriman dengan keimanan yang sempurna. Bukan berarti kalau ada orang tidak begini lalu dia imannya hilang sama sekali, bukan. Dia tetap beriman, tapi keimanannya bukanlah sebuah keimanan yang sempurna. Di sini maksudnya kesempurnaan iman. Seorang hamba hatta yuhibba li jarihi, sampai ia bisa mencintai tetangganya. Pada riwayat yang lain, auli akhihi, atau saudaranya, saudara Islamnya, bukan saudara kerabat dari kekeluargaan atau keturunan, sebagaimana ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai sesuatu buat dirinya sendiri. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad, dengan mata rantai perawi dan matan teks yang sama, itu makna mutasabun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kesempurnaan iman itu salah satunya ditandai dengan kemauan kita untuk bisa berbuat baik kepada kaum muslimin, khususnya tetangga kita, lebih khusus lagi apa yang kita sukai buat diri kita sendiri. Jadi kalau ditanya, ada orang nanya sama Anda, bilang, bagaimana sih caranya supaya saya bisa berbuat baik kepada orang di sekeliling saya itu, saya bisa melakukan sesuatu yang mulia menurut agama? Segampang ini, teorinya segampang ini, walaupun prakteknya tidak gampang. Anda lakukan semua hal yang Anda inginkan buat diri Anda. Anda ingin gak kalau ngomong didengerin orang? Maunya gitu, kalau orang ngomong dengerin. Anda mau tidak kalau misalnya datang ke rumah satu orang, bertamu ke rumah satu orang, tuan rumahnya baik, kita dimuliakan, sediain teh, diajak ngomong, bahkan kadang-kadang dia bawakan sendiri makanan dan minuman itu kepada kita. Dia punya pembantu, dia punya anak, dia tidak suruh orang, tapi dia lakukan sendiri. Kita merasa dihargai benar oleh orang itu. Saya senang begitu. Ah, kalau kita senang begitu, perlakuan orang lain yang datang ke rumah kita, kalau saya jadi tuan rumah, seperti itu. Seperti itulah makna bangunan daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah sempurna keimanan kita sampai kita mau melakukan apa yang kita sukai buat diri kita sendiri, kita lakukan buat saudara kita, tetangga kita. Hal pertama, ini masih tanggal 12 Muharram. Hal pertama yang Rasulullah SAW lakukan ketika beliau hijrah itu adalah membuat ta'ahi. Apa itu ta'ahi? Persaudaraan. Isinya persaudaraan itu apa? Cinta. Di dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Hasyr Allah katakan, itu orang-orang itu begitu mencintai saudaranya sampai dikatakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya dari dirinya sendiri sekalipun dia dalam keadaan sulit. Gambaran dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Ansar kepada kaum muhajirin, saudara-saudara mereka yang datang dari kota Mekah yang tidak punya apa-apa. Mereka itu orang-orang Ansar memberikan semua yang dia punya kepada sahabat-sahabat muhajirin. Bahkan kalau kita baca sirah sejarah Nabi Muhammad SAW dan tarikh Islam, kita akan lihat betapa kuat persaudaraan kaum muslimin itu. Sampai dikatakan seorang sahabat Ansar itu mengatakan kepada saudaranya muhajir untuk mengambil apa yang dia sukai. Kalau dia punya katakanlah kebun, dua kebun, satu kebun kasih sama saudaranya. Kalau dia punya budak, ya kasih budaknya sebagian buat saudaranya muhajir. Bahkan kalau kita baca lebih jauh, itu kalau dia punya dua istri, istrinya satu dicerai, suruh nikahi sama sahabat muhajir itu. Begitu. Sampai sedemikian rupa. Kalimat pada hadis ini ada kata-kata lijarihi. Saya tadi mau carikan yang ada terjemah bahasa Indonesia pada kitab Ibanatul Ahkam, tetapi apa itu namanya, kesulitan bukanya karena mungkin terlalu banyak file. Kata di dalam hadis ini, matan ini, ada kata lijarihi tetangganya atau liakhihi saudaranya. Itu bukan berarti perawi hadisnya itu salah, bukan. Rawi riwayat hadis tentang hadis serupa ini bukan hanya satu, tetapi ada beberapa. Yang disebut di sini dua. Satu tetangga, yang satu saudara. Dua-dua hadis ini pada dua matannya, baik lijari au liakhihi, sama-sama sahihnya, sama-sama kuatnya. Kenapa kata tetangga lebih didahulukan di dalam kitab kita ini, sementara yang kita sering dengar justru kata liakhihi? Karena beliau sedang, ini sahih juga ya, beliau sedang, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sedang berusaha menyampaikan kepada kita bahwa dalam berbuat baik itu ada prioritas. Berbuat baik kepada orang ada prioritas. Prioritas pertama adalah orang yang lebih dekat secara fisik dengan kita. Orang yang lebih dekat secara fisik dengan kita adalah tetangga, kerabat, teman sejawat, dan lain sebagainya. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wal jari zil kurba, disebut duluan, wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabil, tentang perbuatan baik, sedekah, dan yang lain. Itu kita disuruh melakukannya pertama kali kepada tetangga yang dekat, yang masih ada kekerabatan dengan kita, atau tetangga yang tidak ada kekerabatan dengan kita tapi dia berada di sebelah rumah kita. Begitu pula seorang yang wasahibi bil jambi, seorang sahabat kita yang selalu mengawani kita kemana-mana, teman sejawat, satu pekerjaan dan lain sebagainya. Prioritas pertama yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim adalah bahwa kita melakukannya dengan atau terhadap orang yang lebih dekat secara fisik dengan kita. Memang dekat dia tinggalnya dengan kita, aktivitas sehari-hari ada bersama kita. Yang kedua adalah dekat secara kekerabatan dengan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ayatnya saya potong, faqu raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dzamat rabah au miskinan dzamat rabah. Dikatakan dalam ayat itu kita disuruh melakukan sesuatu yang berat, yaitu dalam keadaan paceklik susah bantu orang, kasih orang makan, dan ngasih membantu orang-orang anak-anak yatim yang masih ada kekerabatan dengan kita. Sekali lagi saya mau tandaskan, unsur kekerabatan secara nasab keturunan itu adalah sebuah tingkatan kedekatan yang lebih dibanding yang lain. Juga orang yang dalam keadaan yang sangat butuh, yaitu orang miskin dzamat rabah, yang dalam keadaan susah sedemikian rupa sampai-sampai ia makan tanah karena tidak ada yang lain yang bisa dia makan. Secara harfiah maknanya demikian. Begitu. Saya lanjutkan. Wan ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul dzambi a'zham, dosa apa yang paling besar? Qala, anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak, bahwa kamu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu, niddan itu artinya syarikan, wa huwa khalaqaka, sementara ia Allah adalah zat yang menciptakan kamu. Qultu summa ayyu, aku tanya lagi kepada yang bertanya ini, Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, summa antaqtula waladaka, kemudian dosa besar setelah itu adalah bahwa engkau membunuh waladaka, anakmu, khasyata, karena kamu khawatir, anta kula ma'aka, bahwa ia makan bersama kamu. Kemarin saya ada sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu sebelum saya pergi berangkat menaikkan ibadah haji itu, ada keterangan ini disampaikan tentang usaha kita untuk tidak apa itu khawatir atas masalah rizki dan rizkinya anak kita. Qultu, kemudian aku tanya lagi, summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, summa antuzani halilata jarika, dosa yang besar setelah itu adalah na'udzubillah, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini memuat tiga hal tentang dosa besar. Yang pertama adalah mensekutukan Allah. Orang kalau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, hal yang sering kali dianggap syirik itu sudah sedikit yang melakukannya. Kalau orang kalau muslim, tidak ada yang menyembah selain Allah, meminta selain Allah, enggak ada, Bapak. Gitu ya. Adapun sedikit sekali jumlahnya, mungkin karena ketidaktahuan atau kesalahan pemahaman. Yang sering terjadi bukan itu. Syirik yang sering terjadi itu bukan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang lalu yang pernah saya baca itu, bahwasanya syirik itu adalah begitu samarnya, dia lebih samar dari dabi bin namal, dari langkah kaki seekor semut. Syirik yang dimaksudkan, yang begitu samarnya, yang hampir ada pada semua kita adalah apa? Riya. Kita itu tidaklah mengharapkan balasan atau tidaklah ikhlas dalam beramal. Ini adalah sebuah dosa besar buat kita semua. Ada orang sholat begitu, apakah bukan penghinaan kepada Allah ketika seseorang lidahnya mengatakan Allahu Akbar sementara hatinya berpikir yang lain? Berarti dia menganggap yang lain itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi. Apabila idza shalla ahadukum, apabila salah satu kalian salat, tsumma tafata, kemudian dia berpaling ila waraihi, ke belakangnya. Saya artikan saja, saya tidak sebut bahasa Arabnya supaya mudah cepat. Kalau ada orang lagi salat lalu dia nengok ke belakang, melihat ke belakang, apa yang Allah katakan? Iltafata anni 'abdi ila man huwa khairum minhu lahu. Hambaku berpaling dariku, tidak mau menghadapku dengan sesungguhnya kepada sesuatu yang dianggap lebih baik di sisinya ketimbang aku, kata Allah. Dua kali dia melakukan itu, Allah katakan demikian pula. Berpaling hambaku dariku untuk sesuatu yang dia anggap lebih baik dariku, dari Allah. Begitu tiga kali, maka Allah iltafatallahu a'radallahu anhu, maka Allah berpaling dari dia. Saya tanya sekarang, kalau wajah yang berpaling, wajah ukuran menghadap kiblat itu adalah dada. Sudah pernah disampaikan ini keterangan. Ukuran menghadap kiblat itu dada. Kalau Anda nengok kanan, nengok kiri, ke atas, kiri, depan, belakang, begitu, itu benar, batal, Ustaz. Enggak ada batal. Tetapi kalau wajah kita saja, saya saja, kalau berpaling dari arah tempat sujud, itu sesuatu yang buruk sampai Allah katakan dia berpaling untuk sesuatu yang lebih baik ketimbang aku, ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sukai itu. Allah berpaling dari kita dengan sebuah perbuatan wajah kita itu. Bagaimana kalau yang berpaling adalah hati jiwa kita? Tempat di mana Allah melihat. Allah enggak melihat badan, enggak melihat pakaian, Allah yang Allah lihat adalah jiwa kita, hati manusia. Saudara-saudara yang mulia, kalau boleh jujur, ini jauh mesti lebih kita perhatikan ketimbang hal-hal yang selama ini menjadi sumber perselisihan di antara kita, begitu ya. Masalah-masalah yang orang sudah tahu itu ada perbedaan pendapat. Dikatakan ini syirik, itu syirik. Saya tunjukkan. Ada satu orang jualan cincin. Dia bilang, Pak, ini cincin kalau dipakai membawa wibawa. Dia kata gitu. Terus akhirnya dibeli. Mungkin karena dia pejabat, karena waktu dibawa. Dibeli. Satu ketika, datang dia sama Ustaz. Ustaz, ada orang jualan cincin. Kata dia, cincin ini bisa membawa wibawa. Benar apa Ustaz? Apa? Itu dia gak syirik, kalau atau saya syirik ini, kalau saya meyakini seperti ini. Saya bilang sama dia, Bapak, omongan dia itu tentang cincin, batu, cincin, dan omongan kita tentang panadol, obat sakit kepala, kurang lebih sama. Tidak sedikit orang bilang begini, kalau saya sakit kepala, karena sakit kepala nih, ya Allah, sakit banget, udah 2 hari gak hilang-hilang, minum panadol Ustaz, mujarab ngilangin sakit kepala. Saya tanya kepada Anda semua, yang ngilangin sakit kepala panadol apa Allah sebetulnya? Kalau saya sampai berkeyakinan bahwa yang ngilangin sakit kepala adalah panadol, atau yang ngilangin sakit kepala suntikan dokter, atau yang ngilangin sakit kepala atau lapar saya adalah nasi, sama, gak ada beda dengan orang yang mengatakan cincin ini ngebawa wibah Enggak ada bedanya, apa bedanya di situ? Apa bedanya? Ini semua cuma asbab. Semua yang ada itu cuma asbab. Yang nyangin kita bukan nasi, Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan nasi sebagai sekutu Tuhan pada kekuasaannya memberi kita rasa kenyang. Jangan jadikan panadol sekutu Tuhan yang menjadikan kita sembuh dari penyakit atau dokter. Allah Subhanahu wa taala yang kasih itu. Ada sebuah cerita. Satu ketika Nabi Musa alaihi salam takut kepala, sakit. Angkat tangan, ya Allah. Saya sakit kepala, singkatnya. Mohon disembuhkan. Di sini ya Rabb, sembuhkan aku ya Allah. Berilah aku tahu bagaimana cara mengobatinya, di mana obatnya. Turun malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, ya Musa, Allah menyuruh kamu untuk pergi ke satu bukit. Di kaki bukit itu tumbuh satu tanaman, ambil itu tanaman, daunnya makan dan sebab buat sembuh. Pergi sana, ke bismillah, mohon kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya dengan perantara asbab-sebab daun tersebut atau buah dari pohon tersebut sembuh. Kapan waktu sakit kepala lagi? Ada cerita lain sakit gigi bukan sakit kepala. Katakanlah sakit gigi. Kapan waktu sakit giginya lagi? Gak pakai angkat tangan lagi, gak pakai doa lagi. Pergi ke kaki bukit, ambil itu daun atau itu buah, digigit ikunya, tambah sakit kepalanya. Ya Allah, tambah sakit ini kepala. Lalu berdoa Nabi Musa. Turun malaikat Jibril bilang, ya Musa, kali pertama kamu sakit kepala, kamu minta kepada Allah untuk disembuhkan. Pada kali kedua, kamu minta sama daun buat disembuhkan. Kamu sudah menjadikan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala punya sekutu dalam menyembuhkan penyakit dengan daun. Dengan daun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang ikhlas, orang yang ngerti nembatin Tuhan kita. Cerita. Afwan kalau ini keluar dari tema. Saya sudah beberapa kali pergi haji. Umrah dan lain sebagainya. Saya kemarin benar-benar merasa, saat pergi kemarin itu merasa ada yang salah ini dari diri saya atau diri orang di sekitar saya. Jadi hampir di semua tempat, karena padat, walaupun jamaah haji sebetulnya tidak sebanyak semasa tahun yang lalu, tapi karena tempatnya lagi direnovasi dan lain sebagainya, jadi tingkat kepadatan di tempat-tempat tertentu itu luar biasa. Sebagai sebuah gambaran, kita masuk raudhah, masuk tempat antara mimbar Nabi Muhammad SAW dengan rumah Rasulullah SAW yang sekarang jadi makam beliau. Ada satu orang sholat di mihrab, tempat Nabi sholat. Sholat Allahu Akbar. Setelah salam, sholat lagi. Kita ini udah berdiri lama, banyak di belakang dia ini nungguin, pengen bisa, nggak usah sampai dengan sholat dua rakaat, sekedar duduk di tempat yang pernah Nabi duduk gitu, kita pengen dapat keberkahan itu, ngangkat tangan berdoa sekalipun satu dua kata, lalu banget tidak dapat karena ini orang habis dia selesai salam dia sholat lagi. Dalam hati saya berpikir, ya Allah, ini Tuhan yang mana yang disembah oleh saudara-saudara saya ini? Allah kah atau yang lain? Kalau dia menyembah Allah, dia akan, ini hadis bilang tadi tuh, yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia akan mencintai apa yang dia akan menyukai, perbuatan yang buat dirinya sendiri dia sukai. Bapak, kalau jadi orang yang nunggu di belakang orang itu, kira-kira mau gak nunggu sampai begitu lama? Habis melihat orang dia sholat lagi. Mau gak kita begitu? Gak mau. Jangan lakukan buat orang lain. Tuhan yang mana yang disembah? Agama yang sebelah mana yang ngajarin kayak gini? Tawaf, ifadah, padat luar biasa. Saya kepengen sekali-sekali gitu dekat ke Ka'bah. Jarang mendekat ke Ka'bah. Pengen dekat ke Ka'bah. Sekali waktu kepengen meletakin badan, tangan di dinding Ka'bah begitu. Dan pengen sholat di Hujjah Ismail. Kebetulan dibuka karena saya lihat di hari-hari kemarin gak dibuka. Sekarang kebetulan dibuka buat sholat. Pengen sholat. Angkat tangan sambil sholat. Minta ya Allah, lah biar dapat kesempatan bisa sholat. dekat pintu orang berjejal, pintu dibuka Hijr Ismail itu, orang berjejal luar biasa. Ada satu orang wanita bawa anaknya jatuh begitu, bawa air-airnya tumpah, terpleset dia, jatuh. Untuk ngediriin ini wanita dan anaknya agar bisa berdiri, itu susahnya luar biasa. Nggak mati kita keinjek bareng-bareng manusia itu bagus. Kadang itulah yang saya bilang tadi di depan. Tuhan yang mana sebetulnya yang kita sembah? Ada orang masuk masjid. Masuk masjid, udah ada sandal di tangga masjid atau di mana tempat. Dia datang belakangan. Kadang-kadang sandalnya basah. Dia naik, dia angkat itu sandal, nginjek sandal saudaranya yang di atas itu. Basahlah sandal saudaranya. Bahkan kadang-kadang dia geser itu sandal orang, sehingga yang kadang-kadang kanan dan kirinya itu gak ketemu, dicari sama jamaah yang keluar itu. Bapak, kita sedang nyembah siapa sebetulnya ini? Nyembah diri kita atau nyembah Allah deh? Kita nyembah Allah, Tuhan kita Allah, yang tahu semua perbuatan kita. Saudara masuk ke WC umum sana itu, WC yang dimiliki oleh semua kaum muslimin yang mau sholat di sini. Itu kalau Anda ingin dapat sebuah jiwa yang baik, masuklah ke situ dengan adab masuk WC dan keluarlah dari situ dalam keadaan itu WC, itu kamar mandi lebih bersih dari sebelumnya. Sehingga orang yang masuk sudah Anda merasa nyaman masuk ke situ. Ada dari kita mau ngebersihin WC dengan kakinya, apa dengan kakinya, pakai sendalnya atau pakai kakinya bersihin tuh WC, bersihin. Minta kepada Allah, ya Allah saya gak bisa bersihin jiwa saya nih yang kotor kayak gini, dengki sama orang jahat, serakah, saya gak bisa bersihin WC, mudah-mudahan dengan engkau bersihkan jiwa saya yang kotor ya Allah. Lakukan saudara, kita ini muslim, yang kita sembah adalah Allah. Jangan sekutukan Allah dengan diri kita sekalipun. Jangan kita sembah diri kita. Ada sebagian orang, ayat Quran, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu ada gak perhatikan kata Allah, ya sebagian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Itu ini nyembah Allah dengan hawa nafsu. Nyembah Allah dengan hawa nafsu. Nyembah Allah dengan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Saya lanjutkan. Anta ja'ala lillahi nidda, bahwa kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu. Sekutu itu syarik pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan kalau ada orang nyembah sudah muslim, dia nyembah hal yang lain, rasanya mungkin ada tapi kecil ya, yang banyak yang tadi disebutkan. Sementara dia adalah pencipta kamu. Kemudian aku tanya, apalagi ya Rasulullah, Nabi katakan kamu bunuh anak kamu karena takut makan bersamamu. Ada dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Ada satu, yang kedua khasyata imlaq. Di dalam ayat itu ujungnya berbunyi, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Jangan bunuh anak kamu karena takut miskin, karena takut susah, atau karena kesusahan. Ini baru dugaan. Bisa dugaan, belum terjadi. Yang kedua, sudah terjadi, sudah susah. Begitu apa itu namanya, dia lakukan pengguguran kandungan atau yang lain, dia lakukan susah, ini bakalan tambah susah kita hidup kalau anak kita lahir. Kalau dia gugurkan kandungannya, itulah yang dinamakan dengan orang yang takut apa itu namanya, susah karena lahirnya seorang anak. Begitu Allah katakan tegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah Subhanahu wa taala yang kasih kamu rezeki dan mereka. Yang kasih kamu rezeki itu Allah, juga mereka tuh, anak-anak itu yang bakalan lahir. Itu sejalan semakna dengan hadis yang kita baca ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apa lagi? Nabi katakan bahwa kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kejadian seperti ini mungkin ada tapi jarang terjadi, tapi bahwa seseorang menyeleweng tanpa sadar dengan orang yang dia lihat di sekelilingnya itu tidak jarang. Afwan ya ikhwan, bapak-bapak yang kerja di kantor, yang kerja di mana tempat? Bapak, ada tetangga kita, ada maksudnya tetangga itu orang yang ada di samping kita ini kerja. Ini dia udah punya suami ini orang. Ya memang si orangnya rada cakep tuh wanita itu, kalau Anda perhatikan, apalagi na'udzubillah sampai Anda berpikir begini begitu, itulah bagian daripada apa yang disebut sebagai zina itu tadi. Zina itu tidak hanya berhubungan secara biologis, hubungan badan, melainkan juga ada zina mata, zina telinga, apalagi sampai zina hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah jaga seluruh kaum muslimin dari hal-hal seperti ini. Tahu Bapak, kalau mau dapat, saya kepengen Ustaz dapat nikmatnya iman, nikmatnya ibadah. Gampang, ada resepnya, nanti yang kasih tahu. Apa? Qadul basar, pejamin mata kita dari yang haram. Maka Allah akan ganti, Rasulullah SAW janjikan, dengan halawatul iman, dengan manisnya iman, enaknya ibadah. Kalau ada hal yang gak baik, yang kira-kira bikin hati kita bakalan terpengaruh, palingkan wajah kita, pejamkan mata kita, begitu, jangan diperhatikan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bertauhid sesungguhnya, menyembah Allah dengan sesungguhnya, orang-orang yang tidak khawatir atas rezeki yang Allah berikan buat kita. Sekalipun anak kita barangkali banyak, begitu, kita gak khawatir, Allah memberi rezekinya, kita akan berusaha. Dan kita menjadi orang yang jaga seluruh anggota tubuh kita daripada yang diharamkan, zina salah satunya. Demikian sampai di sini, kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Ada yang mau ditanyain saudara? Tafadhol. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebagai tambahan, waktu kita masih ada ini, jadi saya berusaha untuk amanah atas apa yang ditetapkan, yaitu sampai dengan sekitar jam 1 kurang seperempat. Ini ada keterangan tentang hijrah. Hijrah secara bahasa itu pindah dari satu tempat yang lain. Sementara secara istilah adalah pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik untuk menolong agama Allah. Kaidnya yang penting di belakang itu, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah definisi yang Nabi berikan tentang hijrah. Nabi katakan dari hadis Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu an." Hadis riwayat Imam Bukhari. Muslim adalah orang yang bisa selamat orang lain dari keburukan lidah dan tangannya, sejalan dengan makna hadis yang tadi kita baca. Kemudian seorang yang berhijrah adalah orang yang menjauh dari apa yang Allah larang. Jadi hijrah secara makna, definisi yang Rasul SAW sampaikan sendiri dengan lidahnya adalah usaha kita untuk keluar dari keburukan, mencegah diri kita dari hal yang Allah haramkan. Itu adalah bentuk hijrah. Hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran tentang hijrah itu ada dalam, tersebar dalam beberapa ayat. Ini contohnya di dalam surah Al-Anfal ayat 30. Begitu ketika orang-orang kafir Quraisy mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bacakan karena waktu kita, gitu. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah itu. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong ia bersama sahabatnya. Penegasan, sekedar penegasan. Nih. Kadang-kadang orang seperti saya diduga sebagai Syiah karena tidak mencaci orang lain yang tidak sama dengan kita. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, guru-guru saya para habaib, mereka bilang dengan hadis, dengan ayat ini menggunakan tafsir Quran dari mustanadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dalam ayat Al-Quran dikatakan, "Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Nabi berkata, ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar berada dalam goa, lalu Nabi mengatakan kepada sahabatnya, sahabatnya itu Abu Bakar, "La tahzan, jangan sedih." Ahlus sunnah wal jamaah, kita semua sepakat kalau ada orang bilang Abu Bakar bukan sahabat Nabi, orang itu kufur, luar dari agama Islam. Kalau dia sampai mengatakan Abu Bakar, kalau dia menghina Abu Bakar, itu dosa besar. Tapi kalau dia bilang Abu Bakar bukan sahabat Nabi, dia tidak percaya kepada potongan Al-Quran, berarti kufur dan lain-lain. Dia keluar dari agama Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang paling afdol setelah para nabi. Seluruh nabi setelah itu, siapa yang bisa paling afdol? Ini dia. Beliau satu-satunya manusia yang persahabatannya dengan Rasulullah disebut di Quran. Orang yang apa itu namanya tidak menyisakan sedikit pun harta buat keluarganya ketika dia infakkan seluruhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika ditanya apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu, dia kasih semua hartanya buat Nabi untuk perjuangan, maksudnya bukan untuk diri Nabi secara pribadi. Dia katakan, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya buat keluarga saya. Jadi kan nilainya apa-apa? Begitu. Nah, kembali kepada pembicaraan kita di sini tadi itu bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat atas keagungan Sayyidina Abu Bakar. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi katakan seandainya ditimbang iman Abu Bakar, lalu iman manusia yang lain selain Abu Bakar, akan menang imannya Abu Bakar karena kekuatan iman beliau itu. Disebut beliau sebagai penghulu para siddiqin. Jadi kalau anbiya, para nabi itu, ketua yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Kaum siddiqin, kaum yang ada di bawah para nabi itu, ketuanya lah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang selalu membenarkan, selalu jujur, tidak ada kebohongan dalam dirinya. Saya gambarkan biar kita cinta kepada para sahabat. Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, masuk goa, dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, biar saya masuk duluan. Nanti kalau ada lubang, ada ular, ada kalajengking, kamu digigit. Biar saya masuk duluan, gitu. Biar raba-raba itu gua. Gelap malam hari. Nabi SAW itu hijrah pada keluar dari rumahnya tanggal 26 Safar. Tinggal di dalam goa itu selama 3 hari. 3 malam begitu kurang lebih. Berangkat keluar dari gua Tur menuju Madinah. Jalan itu pada tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi kejadian dari hijrah itu bukan terjadi di bulan Muharram, tetapi di akhir bulan Safar menjelang bulan Rabiul Awal. Masuk ke dalam goa itu Sayyidina Abu Bakar raba-raba. Kalau ada lubang, diambil kainnya, sobek, dicumpal. Sampai habis semua pakaian yang dia tidak punya apa-apa, yang dibawa cuma pakaiannya ada di dekat badan. Habis semua pakaiannya kecuali yang menutup antara dengkul sampai pusat saja, yang menutup aurat saja. Sementara masih tersisa satu lubang. Karena dia takut itu lubang ada binatangnya, dia tutup dengan tangannya. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, dia duduk, bilang, ya Rasulullah, tidur di pangkuan saya. Gak ada apa-apa di goa, bukan? Buat tidur gak ada apa-apa. Buat alas kepala, tidur di pangkuannya Abu Bakar Rasulullah SAW. Rupanya benar dugaan beliau, di dalam lubang itu ada binatang. Digigit oleh binatang. Sakit luar biasa. Tapi karena dia enggak takut ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia enggak bergerak, dia diam. Dia tahanin sakit itu yang luar biasa itu. Kalaulah itu bisa kelihatan, Nabi bisa melihat bagaimana birunya Abu Bakar karena menahan bisa dan sakit dari atau gigitan binatang tersebut, misalnya akan Rasulullah akan bisa lihat. Terus karena enggak tahan rasa sakit, akhirnya netes air matanya jatuh ke wajahnya Nabi yang ada di pangkuan beliau. Itulah ayat Nabi katakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya enggak sedih buat diri saya enggak sedih kehilangan semua yang saya punya. Enggak. Kalau Abu Bakar, Abu Quhafa ini meninggal mati, enggak ada hal yang berkurang dari agama ini. Tetapi kalau engkau sampai meninggal atau celaka, ya Rasulullah, siapa yang terus ini perjuangan sampai agama? Gitu. Saya enggak sedih buat diri saya sedih, saya khawatir atas engkau, ya Rasulullah. Begitu. Lalu dia bilang, saya minta maaf, ya Rasulullah, saya enggak sanggup nahan sakit sampai netes saya punya air mata sehingga mengganggu kamu punya tidur. Ini saya digigit binatang. Nabi minta tangannya, lalu Nabi kecup, dibuang. Doain sembuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dikatakan orang yang paling jarang bicara. Diam. Boleh baca tarikh. Beliau itu ngeletakin batu. Naruhin batu di lidahnya. Diam kerjaan. Dengerin aja. Jarang ngomong, jarang komentar. Kalau udah rasanya perlu banget, baru dia keluarin batu, dia ngomong. Sampai riwayat hadis dari beliau sangatlah sedikit. Beliau orang pertama masuk Islam. Sangat sedikit karena pendiam luar biasanya beliau ini. Gitu. Dia kalau dia lagi ngomong tuh, dia taruh batu, dia ngomong, dia bicara, itu keluar bau seperti sate, sate-sate, seperti daging kebakar. Ditanya, ini bau apa ya Abu Bakar? Bekas dari gigitan binatang waktu di goa sur itu. Begitu masuk batunya ke dalam, ada yang barangkali apa itu namanya bermasalah pada bagian dalam tubuh beliau. Tapi beliau sabar. Begitu bapak saudara semua, Anda jangan nilai agama ini dari senangnya. Kalau Anda kaya seolah-olah Anda dimuliakan Allah, tapi kalau Anda susah dihinakan orang, sepertinya Allah menghinakan Anda. La ilaha illallah. Bukan begitu bapak. Hina seseorang dan mulianya bukan dengan apa yang Allah berikan dari dunia ini. Fir'aun lebih kaya dari semua orang yang paling kaya sekarang. Haman, Namrud, siapa itu namanya Qarun. Ayat Quran bilang Qarun itu kekayaannya saking banyaknya, pintu hartanya itu ada kuncinya. Gudang hartanya besi emas segala macam itu ada kuncinya. Kunci-kuncinya kalau dikumpulin, Quran bilang kagak kuat diangkat oleh onta. Kuncinya bukan hartanya, kuncinya sebanyak-banyak itu. Bukan itu bapak saudara keinaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan keinaan di sisi Allah adalah apakah kita bapak saudara sebagai seorang muslim kita hina, saya hina. Kalau saya mendengar azan, saya tidak peduli, tidak jawab azan, tidak berhenti ketika orang azan. Lagi bicara, terus aja bicara. Saya adalah orang yang hina. Kalau saya mendengar azan, saya udah tidak jawab, paling tidak berhenti kayak ngomong, kecilin kayak tuh TV, apa. Terus aja bicara. Allah tidak suka kepada kita maknanya. Sehingga ketika dia memanggil kita, kita enggak peduli. Orang kayak begini Allah suruh berpaling, udah enggak usah. Segala mikirin azan segala macam. Hina saya, kalau ada satu orang saya lihat, saya jalan, saya lihat dia perlu bantuan, itu orang kesian benar ya. Saya jalan terus, entah juga ada yang bantuin dah siapa aja. Sementara saya punya waktu, kesempatan, uang. Kemungkinan untuk bisa bantu dia. Saya gak peduli. Saya adalah orang yang hina. Kalau gak percaya baca ayat Al-Quran. Allah katakan dalam ayat Al-Quran surah Al-Fajr itu, orang yang hina itu adalah orang yang gak peduli sama anak yatim. Gak mau kasih makan orang miskin. Itu orang yang hina yang Allah hinakan. Wallahu'alam. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Beragamalah dengan benar tuan yang baik, saudara yang mulia, sembahlah Allah. Jangan diri kita yang kita sembah, pendapat kita, pikiran kita, sembahlah Allah. Berbuat baiklah kepada orang di sekeliling kita. Agama ini representasinya Anda. Kalau ada orang yang gambarin Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang bawa bom, bawa senjata, ngomongnya kasar, suka menghinakan wanita, bukan Nabi yang begitu bapak yang baik, yang begitu saya dan Anda. Orang itu, pembuat karikatur itu, dia tidak kenal Nabi, yang dia kenal saya dan Anda. Dia menggambarkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan representasi kita. Kitalah yang digambarnya itu kita semua. Gambaran diri kita itu barang, bukan gambaran Rasulullah. Hasya, Rasulullah sama sekali enggak begitu. Gambaran diri saya dan Anda. Bersikaplah yang baik sebagai seorang muslim. Jujurlah di kantor. Jangan pakai jam kerja buat hal yang lain. Hatta yang punya kantor itu orang non muslim, jangan bawa kertas, bawa bolpen dari kantor ke rumah kita. Bukan hak kita, jangan bawa. Tunjukin kita ini muslim, ngerti untuk tahu amanah, ngerti nempatin diri dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan keagungan ini agama dengan Anda. Anda menjadi orang-orang yang Allah muliakan Islam dengan sebab antum semua. Allah kembalikan keagungan agama ini dengan kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam bil muslimin. Ya Allah, muliakanlah kembali agama Islam dengan kaum muslimin sehingga ia menjadi mulia di sisi semua orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau nanya silahkan. Fadhal, kalau dia mau nanya. Kalau enggak saya tutup. Cukup Pak. Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati yang baru di tahun baru ini, jiwa yang baru, iman yang baru, amal yang baru. Nah, yang punya keinginan berbuat baik segera laksanakan. Ini tahun baru, laksanakan amal apa niat baiknya dengan amal itu. Hadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحال بحولك وقوتك وقدرتك يا عزيز يا متعال يا كثير النوال يا كافيا بلا سؤال يا عليما بالحال يا حي يا قيوم يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رحم المساكين ويا رحم الرحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله yang maha membolak balik hati yang maha membolak balik keadaan balikkanlah keadaan kami dan keadaan kaum muslimin kepada keadaan yang lebih baik ya Allah ya Rabbal Alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولكم منكم mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.